Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang kias apa yang bisa digunakan dalam ilmu ilahi. Yang dimaksud dengan al-ilmu ilahi itu apa? Indak Hudzaifah. Nah, ilmu yang berhubungan dengan semua perkara seputar zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Nah, baik, di sana ada dua jenis kias yang tidak boleh digunakan. Kias apa? Indak Mukasyah. Kias tamthili dan kias syumuli. Kenapa dua jenis kias ini tidak boleh digunakan dalam ilmu ilahi? Indak Arin. Karena kedua kias tersebut berkonsekuensi adanya apa? Sisi kesamaan antara Allah dan makhluknya. Karena pada kias tamthili harus ada kesamaan antara asal dan fara'. Demikian pula pada kias syumuli harus ada na'am sesuatu yang menggabungkan antara asal dan fara'. Dan sehingga keduanya memiliki sisi kesamaan. Taib dan jelas, kedua jenis kias ini tidak diperbolehkan karena menyelisih laisa kamitslihi syai. Naam. Terus, kias jenis apa yang boleh digunakan? Indak Alif. Kias aulawi. Naam, yang dimaksud dengan kias aulawi itu apa? Indak Maulana. Hah? Bagaimana Syahrul, kias aulawi itu bagaimana? Saya perhatikan yang kemarin masih belum nyangkut. Nah, baik di catatan maupun di pikiran. Bahwasanya yang dimaksud kias aulawi yaitu semua sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih utama untuk bersifat dengannya. Ini asal dari apa? Makna kias aulawi. Itu semua sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka zat yang Maha Pencipta itu lebih berhak untuk bersifat dengannya. Tapi dipersyaratkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya sifat kesempurnaan tersebut telah datang penetapannya secara naqli bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu secara naqli ya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sifat kesempurnaan yang ditetapkan tadi itu telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah, sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk itu harus dari jenis kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak kemarin maksudnya apa, Aba Muhammad? Kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Taib, di sana ada kesempurnaan yang lain apa? Kesempurnaan nisbi, maksudnya? Kesempurnaan yang ada kekurangan, maksudnya itu pada satu segi dia sifat kesempurnaan, di sisi yang lain sifat kekurangan. Contohnya apa? Tidur. Tidur itu untuk yang lain nanti. Sifat kesempurnaan, tapi apa? Kesempurnaan yang nisbi. Makan, minum. Orang tidak makan, sakit. Dikatakan sakit, tidak mau makan, dibawa ke dokter, ya tidak. Ini anak kok tidak mau makan, tidak mau minum, kekurangan pada makhluk. Tapi, kesempurnaan pada makhluk ini kesempurnaan yang nisbi. Kenapa? Karena di sisi yang lain merupakan sifat kekurangan, sebab dia butuh pada makanan. Seperti apa? Juga punya anak. Punya anak ini termasuk dalam kamal nisbi, ikhwan. Kesempurnaan yang sifatnya nisbi. Kenapa? Punya anak itu salah satu sifat kesempurnaan. Tapi menunjukkan kekurangan. Kenapa? Karena berarti dia butuh. Butuh pada anak. Memiliki iftikar. Butuh. Dan butuh kepada yang lain, ini menunjukkan kekurangan. Untuk qiyas aulawi, maka dipersyaratkan sifat kesempurnaan yang tetap bagi makhluk itu adalah sifat kesempurnaan jenis yang mutlak. Syarat ketiga apa? Bahwa sifat kesempurnaan ini tidak melazimkan ketidakadaan. Dia sempurna yang mutlak dan tidak melazimkan ketidakadaan. Tayyib, apabila suatu sifat kesempurnaan pada makhluk mengharuskan ketidakadaan, maka tidak boleh Allah disifati dengannya. Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Wahyu. Tidur. Wahyu tidur? Apa contohnya? Sifat tidur. Tayyib, tidur kesempurnaan bagi makhluk, tapi ketika tidur mengharuskan ketidakadaan, yaitu tidak ada apa? Tidak ada kesadaran, tidak ada kehidupan secara sempurna. Tayyib. Karena an-naum akhul maut. Ini tiga syarat. Apabila terpenuhi, maka qiyas aulawi bisa dijalankan pada pembahasan asma' wa sifat. Paham sudah? Bagaimana berarti? Coba diulangi. Mataifah. Apa yang dimaksud dengan qiyas aulawi? Baik, semua sifat kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih pantas untuk bersifat dengannya dengan tiga syarat. Yang pertama, telah datang dalil yang menetapkan sifat kesempurnaan tersebut bagi Allah. Yang kedua, sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk itu adalah masuk jenis sifat kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada kekurangan pada semua sisinya. Terus yang ketiga. Sifat kesempurnaan tersebut tidak melazimkan ketidakadaan. Ini tiga syaratnya. Pahami baik hal ini, ikhwan, karena apa? Sangat dibutuhkan ketika seorang semakin mendalami kutub-kutub akidah, terutama kitab Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Wa min a'jabil 'ujab anna min hulati nufati sifati alladhina yastadilluna bihadhihi al-ayati al-karimati 'ala nafyi sifati wal asma'i wa yaquluna wajibul wujudi la yakunu kadza wa la yakunu kadza thumma yaqulun aslul falsafati hiya tashabbuh bil ilahi ala qadri taqah. Nah, ini tanakut yang sangat jelas pada apa? Pada ahli filsafat, ikhwan. Di antara perkara yang sangat mengherankan, min ajabil ujab, itu perkara yang sangat mengherankan. Bahwasanya di antara ghulatun nufah, ya, orang-orang yang hulu dalam meniadakan sifat-sifat Allah, ya, mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini. Yang mana? Yang mereka gunakan sebagai dalil maksudnya? Yaitu laisa kamitslihi syai, ya. Mereka berdalil dengan ini, laisa kamitslihi syai. Karena dengan ini mereka apa? Berpegang teguh sehingga menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini untuk meniadakan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah. Tapi yang mengherankan, mereka mengatakan wajibul wujud la yakunu kadza. Wajibul wujud maksudnya apa? Allah. Nah, yang wujudnya wajib. Allah itu tidak demikian. Tidak demikian. Karena telah kita lewati, mereka mensifati Allah dengan apa? Sifat-sifat salbiyah, yaitu tidak. Naam. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan aslul falsafah hiya tashabbuh bil ilah ala qadri taqah. Bahwasanya pokok dari filsafat itu yaitu berusaha untuk meniru Allah. Naam, sekuat kemampuannya, yaitu semampu mungkin untuk berusaha meniru al-ilah, meniru Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya apa? Di antara pokok filsafat, ikhwan, makanya orang-orang ahli filsafat mereka apa? Bangga sekali dengan retorikanya. Tayyib. Kemudian apa? Mengeluarkan perkataan-perkataan yang terkadang diibaratkan atau terkadang mereka anggap sebagai dustur. Naam. Seperti kitab suci. Nah, karena pokok filsafat mereka yaitu apa? Untuk mencontoh, meniru-niru perbuatan dan sifat-sifat Allah sekuat kemampuan mereka. Dan ini apa? Jelas tanakut yang sangat. Kenapa? Karena mereka meniadakan sifat-sifat bagi Allah, kemudian dengan apa mereka mau mencontoh, mau menyamai, mau apa, meniru Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya dikatakan oleh Syekh min ajabil ujab. Dan demikian ahlul batil, ikhwan, kalau seorang masuk dalam bid'ah, batilan mesti akan terjatuh dalam tanakut, mesti. Wa yaj'aluna hadza ghayatal hikmati wa nihayatal kamalil insani. Dan mereka, orang-orang filsafat, mereka apa, menjadikan hal ini sebagai puncak hikmah. Kalau seorang sudah mencapai ini, namanya seorang yang bijak, seorang yang hakim. Dan apa? Puncak kesempurnaan bagi seorang manusia. Kalau sudah bisa apa, meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini asal dari filsafat. Yang orang-orang filsafat dinamakan apa, orang seperti ini? Jadinya filosof. Paham? Namanya filosof. Kalau sudah sampai derajat filosof, naam, maka ini sudah apa? Sudah paling hebatnya. Karena di antara mereka juga ada yang menyatakan bahwasanya tingkatan kenabian itu adalah apa? Tingkatan yang bisa dicapai dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar. Ini keyakinan ahli filsafat. Wa yuafiquhum ala dhanika ba'du man yutliku hadhihi al-ibarah. Dan mencocoki mereka, nah, sebagian orang-orang yang mengungkapkan ibarat-ibarat ini. Wa yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah. Dan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlakkah kalian? Berakhlaklah kalian, bersifatlah kalian dengan akhlak Allah, dengan sifat Allah. Cuman hadits ini ikhwan fillah, hadits maudhu', hadits palsu. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Syalbani dalam ta'liq Syarah Tahawiyah, dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, "Hadzal lafdhu la yu'rafu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai' min kutubil hadits, wa la huwa ma'rufun an ahadin min ahli al-'ilmi, fal huwa min babil mawdu'ati 'indahum." Lafaz ini tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadis satupun. Tidak dikenal dari seorang pun dari kalangan ahlul ilmi. Bahkan termasuk deretan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu di sisi para ulama. Naam. Hadis palsu. Fa idza kanu yanfuna sifati fa bi ayyi syai'in yatakhallaqul 'abdu 'ala za'mihim. Apabila mereka menolak dan meniadakan sifat-sifat, maka dengan apa mereka mau berakhlak? Hamba itu mau berakhlak menurut apa sangkaan mereka? Ini tentunya sesuatu yang sangat aneh. Wa kama annahu la yushbihu syai'an min makhluqatihi ta'ala la yushbihuhu syai'un min makhluqati. Nah, kita selesai dulu dari apa? Dari tadi yang sangat mengherankan pada ghulatu nufati sifat. Maka bagusnya di sini paragrafnya diubah. Tempat kalian sudah beda paragraf. Masih satu. Bagusnya diubah ini. Fa idza kanu yanfuna sifati fa bi ayyi syai'in yatakhallaqul 'abdu 'ala za'mihim. Nah ini selesai. Ya, dengan apa para hamba ini mau berakhlak kalau apa mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa kama annahu la yushbihu syai'an min makhluqatihi ta'ala la yushbihuhu syai'un min makhluqatihi. Sebagaimana Allah tidak menyamai, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, demikian pula tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bedakan la yushbihu syai'an min makhluqatihi dengan la yushbihuhu syai'un min makhluqatihi. Jadi sebagaimana Allah tidak serupa dengan makhluknya, demikian pula tidak ada satu makhluk pun yang apa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal mukhalifa fi hadza an-nasara wal hululiyah wal ittihadiyah la'anahumullah. Akan tetapi orang-orang yang menyelisihi pada hal ini yaitu orang Nasara. Orang Nasara, apa penyelisihan mereka? Endak Ridwan? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah? Hah? Hah? Penyelisihan Nasara apa? Dekat ya? Hah? Menyamakan makhluk dengan Allah. Kenapa? Mereka menyamakan Isa dengan Allah. Mereka anggap Isa sebagai Tuhan mereka. Jadi penyelisihan Nasara tashbihul makhluk bil khaliq. Menyamakan makhluk dengan Allah. Wal hululiyah. Nama al-hululiyah. Wal ittihadiyah la'anahumullah. Naam. Mereka juga, karena ini mukhalif yang apa menyelisihi hal ini ya kawan, di mana apa mereka menyamakan makhluk dengan apa dengan khaliknya. Taib. Wa nafyu musyabahati syai'in min makhluqatihi lahu mustalzimun linafyi musyabahatihi li syai'in min makhluqatihi. Dan penafian musyabahah, penyerupaan sesuatu dari makhluk-makhluknya terhadap Allah. Nah, atau wa nafyu musyabahati syai'in min makhluqatihi lahu mustalzimun li nafyi musyabahatihi li syai'in min makhluqatihi. Penafian penyerupaan sesuatu dari kalangan makhluk ini terhadap Allah Subhanahu wa taala mengharuskan penafian penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan para makhluknya. Taib. Jadi ketika makhluk tidak ada yang menyerupai Allah, maka apa konsekuensinya? Berarti Allah tidak serupa dengan makhluknya juga. Falidzalika iktafa Syekhu rahimahullah biqaulihi wala yushbihul anam. Oleh karena itulah Syekh mencukupkan dengan perkataan beliau wala yushbihul anam. Tidak, Allah tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai hamba-hambanya. Wal anam annas. Yang dimaksud dengan al anam yaitu annas. Naam. Wa qila al khalqu kulluhum, ya. Tempat kalian gitu. Dikatakan makna al anam yaitu al khalqu kulluhum yaitu makhluk secara keseluruhan. Wa qila kullu dhi ruhin. Dikatakan makna al anam yaitu semua yang memiliki ruh. Dan ini rajjahu al Hafidz Ibnu Katsir. Naam, bahwasanya al-anam kullu dhi ruhin dipilih oleh Ibnu Katsir. Wa qila ats-tsaqalan. Al-anam ada yang berpendapat maknanya ats-tsaqalan yaitu apa? Jin dan manusia. Tayyib. Rajjahahu Ibnu al-Munzir. Ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala. Kemudian Syekhuna Muhammad Ibn Hizam dalam daras beliau mengatakan al-khulasah innal anama qad yutlaqu ala hadhihi kulliha. Naam. Kesimpulannya bahwasanya al-anam terkadang apa? Dimutlakkan, yaitu digunakan untuk menunjukkan hal ini secara keseluruhan. Wa ammal ayah, adapun ayat yang akan disebutkan nanti wal ardu wad'aha lil anam, maka apa fatarjihu Ibnu Katsir aqrab. Tarjih yang dipilih oleh Ibnu Katsir itu lebih apa? Lebih dekat, yaitu kullu dhi ruhin, semua yang memiliki ruh. Wa zahiru qawlihi ta'ala wal ardu wad'aha lil anam yashhadu lil awwal akthar minal baqi. Wallahu a'lam. Dan ayat wal ardu wad'aha lil anam, dan bumi Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk al anam. Naam, ini apa? Menguatkan untuk pendapat yang pertama yaitu annas. Yang dimaksud adalah annas. Ini lebih banyak daripada apa pendapat-pendapat yang lain, wallahu a'lam. Wal ardu wad'aha lin nas, berarti bumi Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk para annas yang mencakup jin dan manusia, sehingga sebenarnya tidak bertentangan, ikhwan. Nah, jin dan manusia mereka juga ats-tsaqalan, dua makhluk yang dibebani. Baik. Jadi kesimpulan pada faqrah wala yushbihul anam, ikhwan, yang antum harus pahami yang dimaksud dengan apa? Nafyut tashbih oleh apa? Imam Ibnu Abil Izz. Di sini diterangkan bahwasanya yang dimaksud oleh At-Tahawi dengan menafikan tashbih tidak seperti yang dimaksudkan oleh Nufatus Sifat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Karena para Nufatus Sifat mereka menolak tashbih, yang dimaksud adalah apa? Menolak sifat-sifat, sehingga golongan yang menetapkan sifat mereka tuduh dengan musyabbihah. Ini pemahaman yang salah tentunya. Sedangkan ahli sunnah ketika mengatakan wala yushbihul anam, maksudnya adalah apa? Mereka menetapkan sifat, tapi apa? Sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat para makhluknya. Ini maksudnya. Walaupun ada sisi apa? Sisi kesamaan. Yaitu dari sisi apa? Sisi kesamaan tersebut apa Zain? Dari sisi penamaannya saja. Dan ini telah kita lewati. Nah, ada sisi kesamaan yaitu hanya penamaan saja. Dan telah kita lewati kaidah 6. Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil mustamayat. Nah, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan yang dinamai. Ini harus diingat-ingat. Perkara berikutnya, dalil, ikhwan, dalil untuk masalah ini. Wala yushbihul anam, dalilnya apa? Ayat pokok, yaitu apa? Apa surah? Untuk la yushbihul anam, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Taib. Oleh karena itulah lebih bagus kita menggunakan nafyu tamtsil. Yaitu tidak ada yang semisal Allah. Karena itu yang datang dalam Al-Quran. Walaupun terkadang tamtsil dan tashbih diinginkan makna yang sama. Kemudian kesesatan orang-orang Jahmiyah nufatus sifat, karena mereka hanya mengambil sisi awal dari ayat laisa kamitslihi syai' dan meninggalkan bagian akhir dari ayat. Kemudian orang-orang musyabbihah, mereka hanya mengambil sisi akhir yaitu wa huwas sami'ul basir, tapi menolak sisi awalnya laisa kamitslihi syai'. Sedangkan ahli sunnah mengambil ayat secara sempurna, mereka meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluknya, tapi juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Berarti penetapan sifat-sifat itu adalah apa? Sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan Allah saja, tidak seperti pada makhluk. Hal berikutnya yaitu tentang qiyas. Qiyas yang bisa diberlakukan pada al-ilmul ilahi, itu qiyas apa? Ini dipahami. Di sana ada sebagian yang apa? Yang menolak qiyas, ikhwan. Dalam artian tidak boleh, pokoknya tidak digunakan qiyas aulawi pada hak Allah. Ini keliru. Atau mungkin penolakan itu dimaksudnya tidak boleh menggunakan qiyas aulawi dalam penetapan. Ya, kalau demikian kita setuju, ya tidak? Karena qiyas aulawi memang tidak digunakan dalam menetapkan sifat. Sebab dipersyaratkan penggunaan qiyas aulawi, sifat itu memang sudah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi qiyas aulawi? Qiyas aulawi digunakan dalam bab ini, ikhwan, untuk memperkuat hujjah. Juga untuk apa? Untuk menghujat ahlul batil na'am aqlaniyun, sehingga mereka terhujat dengan apa? Dengan metode akal mereka sendiri. Dan hal ini digunakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam fatwa beliau. Bahkan ditetapkan bahwasannya ini thariqah apa? Nabawiyah salafiyah. Sehingga penolakan qiyas aulawi secara mutlak ini keliru. Baik. Juga faedah terakhir tentang apa? Tentang keanehan orang-orang filsafat. Mereka apa? Menyebut filosof kalau apa? Kalau sudah bisa bersifat dengan sifat-sifat Allah, padahal mereka sendiri menolak adanya sifat-sifat Allah. Ini kan aneh. Lalu mau bersifat dengan apa? Barakallahu fikum. Naktai bihadah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.